Ada satu filsafat di kitab Batak Toba, punya cerita sejarah layaknya Pancasila. Tumpu berkaki tiga, hormati pihak istrinya. Ayo mila wanita bersikap untuk semarga, tak melihat sisi, tak pandang posisi. Dari pangkat jabatan, harta gono gini, punya sisi baik, mendukung bahkan unik. Idona tersurat dari Yana Tolui, manat, elek, sumpah hula-hula. Itu kewajiban, ciri khas Batak Toba. Patuhi layak rakyat, sikap layaknya raja. Itulah milik kita, pustaka keramat bangsa. Tulang boru, sahat dengan tubuh. Hargai mereka, sopan dan juga butuh. Itu jadi dasar, fondasi mendatar. Itu milik kita, tertulis bahkan tergambar. Marsio Goso, kayu dekat berbesekan. Begitu dekat semangat, cegah konflik kepentingan. Ingat dan ingat, semuanya pastikan tiba. Jadi amanah sampai kau menutup mata. Dalihan Natolu, Aimaga Bengolu, Nabdengkan Mangolu, Saituhan Mamasu Masu. Sayo.